Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala ma ba'd. Ikhwati fillah, rahimani wa rahimakumullah. Ma lanjutkan kajian kita Bulughul Maram karya Hafidz Ibn Hajar al-Asqalani rahimahullahi alaih, masih dalam kitab jenazah tentang doa dalam sholat jenazah. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza shalla ala janazatin yaqul, kata Abu Hurairah, terbiasa juga Rasulullah kalau menyolati jenazah beliau ucapkan dalam doanya, Allahumma ufir li hayyina wa mayyitina, ya Allah ampuni bagi yang hidup ataupun yang telah meninggal di antara kami, wa syahidina wa waribina, ampuni yang hadir di antara kami maupun yang ghaib, yang tidak hadir, tidak ikut, wasagirina wa kabirina, yang muda maupun yang tua, wadzakarina wa unzana, ampuni pula yang lelaki maupun yang wanita dari kami. Allahumma man ahyaita minna fahyi al-islam, ya Allah yang kau hidupkan dari kami maka hidupkan di atas Islam. Waman tawaffaita minna fatawaffahu ala iman, dan yang kau wafatkan pula di antara kami wafatkan di atas iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wala tudillana ba'dahu, ya Allah jangan kau haramkan kami dari pahalanya dan jangan kau sesatkan kami setelahnya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim dan A'immatul Arba'ah, di Sunan juga ada, Abu Dawud, Nasa'i, Tirmidzi dan yang lain. Hadis telah lalu serupa dengan ini, hadis Auf bin Malik yang juga menyebutkan rincian secara detail dalam doa. Kalau di sini ampuni yang hidup dan yang mati, yang hadir dan yang tidak hadir, yang muda yang tua, laki yang wanita, yang semestinya kalau orang bertanya kenapa nggak diringkas saja, misalnya ampuni semua kami. Semua kami ya, masuk di dalamnya laki, perempuan, yang hadir, yang tak hadir, yang tua, yang muda. Jawabannya, makom doa dituntut atau lebih baik orang itu besar menyebutkan secara rinci, secara detail. Satu, karena itu ilhah, lebih menunjukkan ilhah dalam doa. Ilhah itu meminta dengan sangat berharap, makanya rengek. Kalau kepada sesama makhluk misalnya, kita melihat anak kita minta sesuatu, dia senangi di pasar, toko misalnya, Pak belikan ini, enggak boleh, enggak belikan ini, dia enggak gerak di situ, duduk tidur kalau perlu, sambil naik unta, belikan, belikan, belikan, ngereng-ngereng, harus dia dapati. Nah, itu ilhah namanya. Ada dalam doa, makomnya makom ilhah. Seorang hamba dididik untuk meminta dan merengek kepada Allah Ta'ala. Oleh karena itu lebih pantasnya memang rincian disebutkan satu persatu. Kedua, juga dengan itu lebih banyak doanya. Dan doa itu ibadah. Wad-du'a wal-ibadah. Ad-du'a wal-ibadah. Doa itu adalah ibadah. Dengan semakin dia banyak doa, semakin dicintai oleh Allah, semakin besar pahalanya. Semakin banyak yang minta, dia ajarkan kepada Allah. Di dalam hadis juga Rasulullah ajarkan, ya Allah, jika Engkau hidupkan yang ada di antara kami, hidupkan di atas Islam, yang Engkau matikan, wafatkan, wafatkan di atas iman. Iman dalam kalbunya lebih dikhususkan dalam kematian, bukan mewafatkan, wafatkan dalam keimanan. Hal ini kalau ditanyakan kenapa, kalau hidup dihidupkan atas Islam, mati matikan di atas iman, kenapa dibedakan demikian? Tentunya sebagai dasar iman dan Islam satu. Ketika dia diitlakan mencakup yang lainnya. Ketika Islam begitu saja disebutkan, ya mencakup seluruh iman di dalamnya. Atau iman menyendiri itu juga masuk di dalamnya segala ajaran Islam. Maka ini sebenarnya sama sebagian menyebutkan, cuman untuk lebih tafannun dalam penyampaian agar tidak satu kata melulu yang disebut itu lagi, maka disebut kalau kau hidupkan di atas Islam, kau matikan, matikan di atas iman. Wa ilah maknanya mencakup Islam, ya ini iman di dalamnya. Iman juga Islam, walaupun iman lebih kepada amalan-amalan batin, amalan hati, akidah, iman kepada Allah, Rasulnya, para malaikat, hari akhir, takdir. Islam lebih kepada amal zahir, amal jawarih, sholatnya, puasanya, dan yang lainnya. Di dalam hadis kalau dilihat kondisi manusia saat menghadapi kematian, yang lebih tepat baginya adalah iman. Itu lebih dalam baginya, lebih penting. Agar ditetapkan di atas imannya dikokohkan, diteguhkan, sabar, alal iman. Adapun saat hidup, yang penting dia di atas Islam, tampak dari zahirnya sama seperti muslimin yang lain, sholatnya, puasa, zakatnya dan yang lain-lainnya. Tidak menyalahi keumuman kaum muslimin dalam agamanya, dalam ibadahnya. Allahumma la tahrimna ajrahu. Ya Allah, jangan kau haramkan pahalanya dari kami. Jangan kau haramkan dari kami permohonan seorang hamba kepada Allah yang didapati karena dia menjalankan perintah Rabb-nya terkait yang mati ini. Dia diperintah untuk mengurusi jenazahnya, memandikan, menyolati, menguburkan sampai selesai. Itu kan ada pahalanya kalau dia taati. Nah, itu yang dia minta kepada Allah, jangan kau halangi atau jangan kau haramkan kami dari pahalanya karena kami mengurusi saudara kami jenazah ini. Atau musibah yang dia rasakan, kesedihan, kehilangan orang yang dia cintai yang meninggal ini. Dan itu ada pahalanya kalau dia sabar, dia terima takdirnya. Jangan kau halangi kami dari pahalanya. La tahrimna ajrahu. Tentunya disebut ajr juga karena itu yang Allah janjikan baginya. Semula namanya ajr itu ujrah, upah dari sesuatu yang diberikan, timbal balik. Layaknya tukang kerja, di akhir hari dia dapat ajr, pahalanya ini, upahnya ini, ongkosmu sehari 100 ribu misalnya, itu ajr. Karena ada sesuatu yang dia berikan, tenaganya, waktunya, korbanannya. Pahala bagi seorang mukmin seperti itu. Tapi bedanya, tentu kalau yang itu sesama manusia, dia berhak nuntut. Dan terkadang ada penipuan di situ, enggak dikasih, dikurangi dan lain sebagainya. Bedanya di sini, Allah Ta'ala, Allah yang menjanjikan itu baginya. Artinya murni itu kebaikan yang Allah berikan pada mereka, bukan sesuatu yang bisa mereka tuntut, layaknya tukang nuntut upahnya. Lah, itu murni ihsan, murni kebaikan, janji yang Allah berikan kepada mukminin yang mau taat padanya. Bagaimana tidak mereka beramal pun bisa beramal karena taufik dari Allah. Mereka ngerti itu amal soleh juga karena ilmu, taufik lagi dari Allah. Mereka mampu mengawalkan karena tenaga, karena hidupnya, yang memberi hidup dia juga Allah SWT. Maka apa yang kamu mau tuntut dari Allah? Itu ihsan, kebaikan Allah yang Allah berikan, Allah janjikan kepada hambanya. Al-Muhim, jangan kau halangi kami dari pahalanya dalam mengurus jenazah ini, atau kesabaran kami terutama yang merasa bersedih karena kehilangan orang yang meninggal ini. Tidak harus keluarganya, terkadang non keluarga lebih sedih ditinggal mati orang ini. Keluarganya biasa-biasa saja, tapi mungkin itu teman akrabnya atau yang lain lah apanya, sangat merasa kehilangan, sangat sedih. Al-Muhim, itu yang dia minta kepada Allah untuk tidak diharamkan dari pahalanya. Wala mudillana ba'da, dan jangan kau sesatkan kami setelahnya. Baik, Baik yang meninggal itu mungkin seorang alim, selama hidup dia mengajar ilmu, berdakwah, sehingga membimbing banyak orang dalam bimbingan ilmu syar'i, syariat. Setelah dia meninggal, jangan kau sesatkan kami, karena sudah tidak ada lagi yang ngajari, tidak ada lagi yang berdakwah. Bisa itu. Bisa pula mungkin dia bukan seorang alim, muslim biasa, atau bahkan alhamdulillah selama hidup dia menyesatkan orang, ngajari yang tidak-tidak, mereka diajak menyimpang dari syariat Allah dan ajaran Rasulnya. Setelah dia mati, la tudillana ba'da, jangan kau sesatkan kami setelah kematiannya, agar yang lain terselamatkan, terbimbing lagi dalam hidayah. Maka doa ini salah satu doa yang patut dibaca kepada jenazah. Allahumma fir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa dzakarina wa unzana. Allahumma an ahyaita minna fa'alihi ala al-islam wa man tawfaita minna fa'tawfahu ala al-iman. Hadis menunjukkan dalam perkara akidah penting menanamkan iman dan akidah pada kita, bahwa segala sesuatu itu di tangan Allah. Allah yang berkuasa satu-satunya, Maha Esa. Tidak ada yang berkuasa selain Allah. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak punya kekuasaan secuil pun. Terbukti dalam hadis ini beliau berdoa. Namanya doa itu memohon kepada yang lebih tinggi, lebih atas, lebih kuasa, lebih besar. Ya Allah, ampuni kami yang hidup, yang mati, yang hadir, yang enggak hadir, yang kecil, yang tua, yang muda. Minta kepada Allah. Karena perkaranya bukan di tangan Rasul SAW. Kalau seandainya Rasulullah SAW punya kekuasaan dan segalanya ada di tangan beliau, ya enggak akan begini lafadznya. Lafadznya akan misalnya hasya huwa kalla, akan dikatakan misalnya aku telah ampuni orang ini, Rasulullah yang mengucapkan, aku telah rahmati orang ini. Atau kalau dikaitkan dengan hadis yang kemarin, kan doa semuanya, akrim nuzulahu, wasi' mudkholahu, luaskan ya Allah tempatnya di kubur, hormati, muliakan jamuannya ketika jenazah ini telah diletakkan. Minta kepada Allah, karena Allah yang kuasa, yang tentukan. Kalau Rasul yang punya kekuasaan akan beda, akan Rasul katakan, aku muliakan jamuannya, aku akan luaskan tempat tinggalnya di kuburnya. Tapi enggak. Rasul pun sallallahu alaihi wasallam mengembalikan semua itu kepada Allah. Akidah bagi kita bahwa segala sesuatunya di tangan Allah. Makanya Allah katakan, laisa laka minal amri syai'un, bukan urusanmu sama sekali. Kepada Rasulullah SAW disebutkan, bukan kekuasaanmu, bukan wewenangmu sama sekali. Yang diampuni Allah, yang diazabnya, yang dirahmatinya Allah yang kehendaki. Allah sendiri yang tentukan. Rasulullah sendiri berharap sangat pamannya Abu Thalib beriman. Tapi Allah tidak kehendaki mati Abu Thalib dalam kekafirannya. Maka benar-benar Rasulullah tidak punya kuasa. Beliau dimuliakan oleh Allah dan sangat di agungkan dalam kapasitasnya sebagai seorang nabi, rasul, menyampaikan risalah Allah, syariat Allah, perintah-perintahnya kepada umat manusia, ketentuan hidayah, kebaikan, selamat, celaka, sengsara, hidayah, sesat, semua itu ada di tangan Allah semata. Tiada sekutu baginya yang menghidupkan, yang mematikan, yang kuasa segalanya. Tidak ditandingi, tidak disekutui dalam hal itu oleh malaikat sekalipun atau rasul sekalipun. Hanya Allah Ta'ala. Itu faedah besar dalam hadis ini. Hadis juga mengajarkan kepada kita bahwa orang yang hidup tidak ada jaminan aman. Orang yang hidup tidak ada jaminan untuk selamat dari fitnah. Siapapun dia, seberapapun kemampuan yang dia punya, keilmuannya, ketakwaannya, oleh karena itu Rasulullah berdoa dan mengajarkan doa ini kepada umatnya, wala tudzillana ba'da, jangan engkau sesatkan kami setelah meninggalnya jenazah ini. Mohon kepada Allah karena manusia sangat mungkin tergoda, baik itu dengan godaan syahwat secara umum, ya syahwat wanita, syahwat kekuasaan, syahwat harta benda, dunia, sehingga lalai dan berani melanggar syariatnya, tersesatkan, terfitnah. Ataupun itu syubhat, syubhat yang menghampiri dirinya dan membuat kabur pandangannya tentang kebenaran, sehingga tidak memahami dengan baik syahwat merusak amalannya, syubhat merusak keilmuannya. Ilmu yang benar bisa kabur dan rancuh karena syubhat. Amalan yang semestinya soleh dan baik juga rusak karena syahwatnya. Nasallallahu al-afiyah wa salama. Oleh karena itu Ibn Mas'ud katakan, al-hayy la tu'manu alaihil fitnah, orang yang hidup tidak ada jaminan aman dari fitnah. selama dia masih hidup ada saja godaan itu menghadang dan menghampirinya. Oleh karena itu dalam syariat diajarkan untuk orang itu selalu waspada. Artinya waspada selalu takut dari berbagai fitnah yang menyesatkan. Selalu mawas diri, menjauh, namanya waspada, menjauh dari sebab-sebab fitnah. Sebagaimana dalam hadis terkait Dajjal, Rasulullah katakan man sami'a bihi falyan'a anhu mastata'. Maka setelah Rasulullah cerita tentang Dajjal, bagaimana fitnahnya, yang mendengar dia keluar, hendaklah dia menjauh sebisa-bisanya, lari, menjauh. Fa innal insan kan yati ilai wa huwa mu'min falayazalu bihi hatta yatba'uhu bima yab'athu fi qalbihi minasyubuh. Karena orang enggak tahu. Awalnya sebelum ketemu dia yakin anak enggak akan tergoda. Aku enggak akan terpengaruh. Sampai kemudian ketemu dengan Dajjal, kuat dan dahsyatnya syubhat Dajjal. Dahsyat sekali Dajjal. Tanah yang kering, tandus, gersang, dengan sekali usap berubah jadi hijau, royo-royo, subur sekejap mata. Luar biasa fitnahnya. Karena kuatnya itu hatinya goyah. Iya, ternyata benar. Berarti ini memang Tuhan, hanya Tuhan yang mampu lakukan itu. Sampai dia ngikuti. Orang gak tahu seperti apa. Makanya untuk selamat menjauhlah dari situ. Bahwa segala tempat-tempat fitnah, segala sebab-sebab fitnah hindari, jauhi. Ketika kamu tahu di situ fitnah, tidak dijaga syahwat, tidak dijaga syubhat secara terbuka, bebas segala sesuatunya. Di dalam hadis Rasulullah ajarkan agar seorang muslim banyak-banyak berdoa, memohon kepada Allah. Seperti tadi doa yang kata Abu Hurairah, termasuk sering Rasul baca dalam jenazah. Allahumma ighfir li hayyina wa mayyitina wa syahidina wa ghaibina wa saghirina wa kabirina wa dzakarina wa untana. Allahumma man ahyaitahu minna fa'ahihi alal islam wa man tawafaitahu minna fatawafahu alal iman. Allahumma la tahrimna ajrahu wa la tudhillana ba'dahu. Terkadang ini yang dia baca atau hadis Auf bin Malik yang kemarin, atau dua-duanya dia mau baca. Kalau tidak kepanjangan takbir ketiganya, atau jika dia takbir lima kali bisa hadis Auf dia baca di takbir yang ketiga, hadis Abu Hurairah ini di takbir yang keempat, dan takbir kelima salam. Ini atau itu, bergantian perlu kita amalkan. Hadis juga menjelaskan kepada kita pentingnya orang itu ikhlas dalam doa, dan lebih ditegaskan Hafidz bawakan hadis berikutnya. Wa anhu, juga dari Abu Hurairah, anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qaal idza shallaitum 'alal mayyit fa akhlisu lahu du'a. Kalau kalian salat terhadap jenazah, doakan, maka ikhlaskan benar-benar. Hadis diriwayatkan Abu Dawud dan disahihkan oleh Ibnu Hibban. Mengikhlaskan doa untuk saudara kita yang meninggal ini. Mengikhlaskan doa artinya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala hanya Dia yang kita minta, hanya Dia yang kita yakini berkuasa dan mampu mengabulkan permohonan kita untuk mayit ini, atau juga untuk kita kalau dalam hadis Abu Hurairah, ampun yang hidup dari kami, yang muda, yang tua, yang hadir, yang tidak hadir. Al-Muhim, diikhlaskan niat ibadah besar doa ini, karena doa adalah inti dari ibadah, pokok dalam ibadah. Dengan hati yang hadir, artinya kalbunya tidak tersibukkan dengan hal-hal lain duniawi, tapi sedang dalam keadaan mengingat akhiratnya, dia ikhlaskan niatnya mengharap pahala semata di sisi Allah dengan doa ini, dengan permohonan kita ini agar lebih terkabul. Hanya Allah yang kita harapkan, kepadanya, hanya padanya kita bertumpu, bersandar. Atau makna yang kedua, bahwa ikhlaskan doa artinya murnikan untuknya, untuk jenazah ini. Artinya khususkan doa itu hanya untuknya. Dan itu juga mungkin makna itu. Lebih jelas lagi, jangan berdoa hanya secara umum. Enggak disebutkan secara khusus yang mayit ini. Pentingnya orang kumpul sholat doa ya untuk jenazah. Maka enggak cukup misalnya, ya Allah ampuni kaum muslimin dan muslimat, wal mu'minina wal mu'minat, al-ahya'i minhum wal amwat misalnya. Umum. Ya betul, dia termasuk muslim, muslimah, termasuk mu'min, mu'minah. Tapi enggak khusus, enggak mengenal langsung padanya. Tapi yang dicontohkan di dalam hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih kepada kekhususan jenazah yang disebutkan. Hadis Abu Hurairah, "Man tawaffaitahu minna fatawaffahu 'alal iman." Kembalinya ke jenazah, yakni matikan jenazah ini di atas iman. Begitu pula kami semua. Kalau engkau matikan, matikan di atas iman. La tahrimna ajrahu, la dudhillana ba'dahu. Begitu pula hadis Auf bin Malik. Semuanya ke jenazah. Akrim nuzulahu, wasi' mudkholahu. Permintaan satu demi satu dalam doa ditujukan memang secara khusus kepada jenazah. Mandikan dia dengan air, embun, es, bersihkan dari dosanya seperti bersihkannya baju putih dari noda, gantikan tempat tinggal lebih baik dari tempat tinggalnya istri atau pasangan lebih baik dari pasangannya, masukkan dia ke surga, lindungi dari azab kubur, lindungi dari azab neraka, kan khusus. Akhlisulahu du'a, murnikan doa itu untuknya, untuk jenazah ini. Dan untuk itu kalian berkumpul, ngapain kumpul? Ya, untuk jenazah ini. Kadang kalau kita dapati di kampung-kampung atau di desa, kalau ada jenazah, setelah disolati, kemudian entah itu mudin atau siapa berdoa setelah salam, dan doanya umum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah, amin. Rabbana apa, dia minta secara umum. Doa-doa umum yang dia baca. Bahkan jenazahnya pun tidak dia doakan secara khusus. Buat apa itu? Makanya Rasulullah katakan akhlisu lahu. Murnikan, artinya murnikan. Memang berikan khusus doa itu untuk jenazah kalian. Pentingnya keikhlasan dengan dua maknanya tadi. Makna yang pertama itu segala-galanya, keikhlasan ibadah kita untuk Allah, mengharap ridhonya semata, pahala di sisinya. Karena doa adalah ibadah, berharaplah pahala hanya di sisi Allah dan mengingat untuk akhirat kalian. Yang kedua untuk jenazah ini, doa untuk jenazah ini. Kemarin mungkin sempat belum tersentuh hadis Auf, bagaimana Rasulullah SAW banyak mendoakan untuk mayit, jamuannya dimuliakan karena dia datang di kuburnya, tempat tinggalnya turunnya diluaskan untuk mayit, didoakan untuk dibersihkan dari dosanya, karena kiminal khotoya kama yunaqqa tsaubul abyadu minad danas, agar dibersihkan dari nodas dosa, maksiat-maksiatnya jika ada, seperti dibersihkannya pakaian putih dari noda. Sengaja disebut begitu karena kalau tidak putih enggak kelihatan noda, kalaupun ada. Kamu pakai baju gelap, coklat, hijau, biru, hitam, kalaupun ada noda enggak kelihatan, padahal ada noda badannya. Tapi baju putih kena sedikit saja kuah atau tinta atau apa, kelihatan, mengurangi kebersihan dan keindahannya. Maka kalau dia dijaga betul dari 10 noda, bersih betul maknanya. Makanya Rasul katakan, dan itu dari balaghahnya Rasulullah SAW, bersihkan dia dari dosanya seperti dibersihkannya kain putih atau baju putih dari noda, tidak tersisa sama sekali dan terlihat. Betul dia bersih dari dosanya sehingga menghadap Allah dalam keadaan tidak membawa dosa. Itu yang kita doa, kita harapkan. Waghsilhu bil ma'i wa thalji wal barad, cuci dia juga agar lebih bersih dari dosa-dosanya dengan air, embun dan salju atau es. Secara umum pembersihan, kalau itu pembersihan dengan yang panas lebih efektif. Ma'ruf, ibu-ibu kalau bersihkan pakaian bandel nodanya pakai air panas, air hangat, karena lebih melunturkan noda. Tapi kenapa di dalam hadis ini justru Rasulullah katakan bersihkan dari dosanya dengan semuanya dingin, air, embun, es, salju, bukan dengan air yang panas? Para ulama sebutkan hal ini hikmahnya karena dosa tabiatnya panas. Tabiat dosa itu panas, karakter dosa panas, dan hukumannya pun panas, neraka dan azabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maka yang lebih cocok dan sesuai, pantas dipadamkan panasnya itu dengan yang dingin-dingin, air, embun, es atau salju sehingga redup dan bersih hamba itu dari dosanya. Doa untuk khusus murni untuk mayit memang untuknya semua itu dipanjatkan, didoakan. Kemudian juga Rasulullah mintakan kepada Allah wa abdil hudaran khairan min dari, gantikan untuknya juga mayit ini tempat tinggal yang lebih baik dari tempat tinggalnya, wa ahlan khairan min ahli, keluarga yang lebih baik dari keluarganya, karena selama di dunia dia punya keluarga. Namun dengan kematiannya kita berdoa memohon kepada Allah agar keluarganya kemudian dijadikan lebih baik dari keluarganya yang ada di dunia. Wa zaujan khairan min zaujih, dan juga pasangan yang lebih baik dari pasangannya selama di dunia. Telah lalu penjelasan baik itu penggantian secara hakiki memang diganti, atau penggantian itu karakternya, sifatnya yang dirubah. Sebagai seorang istri tetap istri-istri dia, tapi dirubah lebih soleh, lebih baik, lebih ini, keluarganya pun demikian. Yang diganti sifatnya, yang diganti tabiatnya, jauh lebih baik dan lebih sempurna. Dan itu menunjukkan kepada kita kesempurnaan akhirat. Karena di dunia ada saja kekurangannya, sebaik apapun, sesempurna apapun, ada saja kekurangannya. Dan itulah dunia, kalau enggak gitu bukan dunia namanya. Istrimu cantik, masya Allah orang tercantik di dunia sudah. Putih, cantik, tinggi, langsing dan segalanya. Enggak mungkin seterusnya. Ada kekurangannya. Kalaupun seandainya enggak ada celaka, enggak ada ini, enggak ada itu, termakan usia. Tua, akhirnya keriput, akhirnya begini, begitu. Belum lagi kalau dia ada ini, itu, akhirnya tergores, akhirnya luka wajahnya, dan yang lain sebagainya. Ada kekurangannya. Keluargamu, kamu senang dengan anakmu, kamu senang dengan bapak, ibumu. Hidup senang bersama mereka, tapi ada saja kekurangannya. Terkadang membuat kamu kesal, terkadang membuat kamu marah, gelisah, gak senang. Itu kekurangannya. Tempat tinggalmu pun demikian, kamu senang tinggal di rumahmu, tapi ada saja kekurangannya, ada saja ganjalannya. Begitulah dunia. Hanya akhirat yang tidak memiliki kekurangan sama sekali, tidak memiliki cacat dan kekurangan sama sekali, dan itu selama-lamanya. Wa adkhilhul jannah, masukkan dia ke surga dan lindungi dia dari azab kubur dan azab neraka. Jelas menunjukkan iman terhadap surga dan neraka, dan itu telah ada, telah diciptakan oleh Allah. Jannah disiapkan bagi mereka yang taat, neraka ancaman tempat bagi mereka yang bermaksiat dan durhaka kepada Allah. Dan itu ada, diimani. Sebagaimana azab kubur itu juga ada, makanya Rasulullah berdoa lindungi dia dari azab kubur, karena memang ada azab kuburnya. Kalau azab kubur itu fiktif, kalau azab kubur itu hayal belaka dan gak ada kenyataannya, berarti sia-sia Rasulullah ucapkan ini. Ngapain lindungi dia dari azab kubur? Oh, gak ada azab kuburnya, ngapain disuruh dilindungi? Apa iya dan itu mustahil? Gak mungkin Rasulullah berucap sesuatu yang gak ada arti, gak ada gunanya. Mengucapkan sesuatu Rasulullah yang gak ada kenyataannya. Rasul SAW yang dimuliakan oleh Allah dengan wahyu, dengan syariat, Dia ada dan itu harus diimani keberadaannya. Ada azab kubur, sebagaimana pula nikmat kubur juga ada. Diazab ya karena pelanggaran dan dosanya seorang hamba, diberi kenikmatan juga ya karena ketaatannya, karena amal solehnya, ibadahnya. Para ulama sebutkan walaupun jauh beda, walaupun jauh beda, gampangannya seperti tidur. Kamu sedang tidur bersandingan dengan istrimu atau anakmu misalnya. Kamunya mimpi indah. Mimpi, wah masya Allah, di taman yang berbunga, wangi, ada bidadari turun, ada makanan yang nikmat, lezat, kamu makan. Mungkin kamu bangun dalam keadaan masih ngiler, kayak makan betulan, dan senang, berbunga-bunga atau yang serupa dengan itulah mimpinya. Kamu rasakan senangnya. Bahkan kamu mungkin bangun nyesel, ada apa kok buru-buru bangun. Yang satu adalah satu kasur, mimpi dikejar singa, serigala, atau mau dibunuh orang, parang, mungkin ketakutan. Mungkin dia teriak-teriak dalam keadaan masih belum bangun. Aduh, aduh, jangan, jangan misalnya. Dalam keadaan dia tidur, merasakan takut jiwanya, ketakutan jiwanya, padahal dia masih hidup. Toh kita alami, dalam keadaan kita hidup ini padahal masih. Sesuatu yang kita gembira dan senang, atau sebaliknya orang takut yang luar biasa. Apalagi ini alam barzakh, alamnya sudah lain dari alam dunia. Mudah-mudahan Allah berikan taufik kepada kita semua. Wallahu a'lam. Wassallallahu alaihi wa sallam.